kesepian, ditemani kesunyian. Di dalam hatiku bertanya, mungkinkah diri dicinta? Oh, kembali jua segalanya, keindahan yang terasing. Aku di sini setia menemani. Sekiranya kau merasa keikhlasan, kembalilah kepadaku. Cintaku hanya satu. Biar datang beribu, hatiku tetap padamu. Kembali.